Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fikih al-asma al-husna. Kita sampai pada nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, ya. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq yaitu kathir ar-razq. Ar-Razzaq sama dengan sifat sifat mubalaghah yang artinya kathir ar-razq, yaitu banyak memberi rezeki. Dia sifat mubalaghah, adapun razq yaitu maha pemberi rezeki. Adapun dalam Al-Quran, lafal yang datang dalam Al-Quran adalah lafal razak, ar-razak. Ini datang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, ya. Ar-razak ini datang dalam Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa huwa khairul raziqin. Raziqin, ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga, inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Dhul quwwatil matin dalam surat Az-Zariyat. Sungguhnya Allah adalah ar-razzaq, maha banyak memberi rezeki. Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Kemudian juga dalam ayat warzuqna wa anta khairul raziqin. Warzuqna wa anta khairul raziqin, ya. Dan berilah rezeki kepada kami, sungguhnya, ya, warzuqna, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wahuwa yukhlifuhu wahuwa khairul raziqin. Wahuwa khairul raziqin, yang artinya apa saja yang kalian infakan Allah akan ganti. Apa saja yang kalian infakan Allah akan ganti. Allah akan ganti, menggantikannya. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Allah, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Nah, ayat-ayat dalam ini banyak. Semua dalam bentuk fi'il juga, ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang makna ar-razzaq, ya, atau ar-raziq, ya. Ar-raziq datang juga, ya, ini banyak, ya. Datang dalam hadis, ya, ar-raziq, ya, dalam hadis yang cukup panjang di mana Nabi SAW berkata innallahu wal khaliqul qabidul basitur raziq, ya, kata Nabi SAW, ya, innallaha huwal khaliqul qabidul basit huwal khaliq qabid al-basit ar-raziq ar-raziq, ya. Di sini Nabi mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta yang menahan dan membentangkan rezeki. Ar-raziq, ar-raziq, datang raziq sini tadi huwa ar-razzaq. Ya. Baik. Dalam istilah nama ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, di antaranya ar-rizqu dengan ar-razqu fathah. Ar-razqu. Adapun ar-rizqu yang sering kita rizki kalau bahasa kita, rizki. Itu artinya anugerah Allah. Anugerah Allah. Pemberian Allah, rizki. Adapun ar-razqu ini adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah ar-razqu, yaitu artinya memberi rizki. Memberi rizki, ya. Innallahu ar-razzaq atau ar-razik, ar-rizqu rizkinya. Ar-razqu adalah fi'il atau sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi rizki, ya. Taib. Makna atau kandungan dari kata kandungan makna ar-razzaq. Ya. Di antara kandungan makna ar-razzaq, ya, banyak kandungannya. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjamin seluruh, ya, rezeki makhluknya. Makhluknya. Allah menjamin seluruh rezeki makhluknya. Bahkan rezeki hewan. Bahkan rezeki hewan melata. Apalagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah 'ala Allah rizqiha, rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Betapa banyak hewan melata di atas muka bumi, Allah yang menanggung rizkinya. Betapa banyak hewan melata di atas muka bumi, Allah yang menanggung rizkinya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Perhatikan betapa banyak binatang melata, banyak binatang melata, melata. La tahmilu rizquha, tidak bisa menanggung rezekinya sendiri. Tidak bisa menanggung atau mencari, tidak bisa menanggung, mengatur atau mengatur rezekinya sendiri. Apa kata Allah? Allahu yarzuka, yarzuquha. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian, dan juga kepada kalian. Subhanallah, ya. Semua hewan di atas muka bumi, ya, semua hewan melata, baik yang terbang di udara maupun yang ada di dasar laut, ya. Hewan-hewan kecil dasar laut, meskipun hewan-hewan juga yang ada dalam bumi, yang masuk dalam lubang-lubang mereka, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan tersebut, ya, tidak punya kecerdasan, tapi Allah berikan naluri, Allah ajarkan bagaimana cara memberi rezeki, Allah datangkan rezeki kepada hewan-hewan tersebut, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bi tanah. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Allah kasih rizki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik perut sudah kenyang, bahkan bawa rizki buat anak-anaknya. Siapa yang ngajarin? Siapa yang nanggung rizki burung? Ya. Ya tidak pernah belajar cara mencari rizki, tidak ada akalnya, hanya dikasih ya naluri, tapi Allah kasih rizki. Ya, hewan-hewan semuanya Allah kasih rizki, semua makhluk, bahkan hewan-hewan melata, apalagi manusia. Nah, kalau hewan saja ditanggung rizkinya, apalagi manusia. Ya. Oleh karenanya, yang kedua, Allah tanggung rizki manusia, kata Allah sudah, Allah telah menentukan rizki manusia sebagaimana ajalnya. Ketika manusia masih dalam perut ibu mereka, masih berupa janin, maka kata Nabi SAW, fayursalu ilaihi malak, maka dikirimkan kepada janin tersebut malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya, kata Nabi SAW, bikatbi rizqihi wa ajalihi. Ya. Malaikat disuruh mencatat rizki sang hamba, rizki sang janin, dan ajalnya. Sudah dicatat oleh malaikat. Ya, jadi seorang harus yakin bahwasanya rizkinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal sampai dia sempurnakan rizkinya. Tidak ada satu jiwa pun yang akan wafat kecuali rezekinya telah disempurnakan, telah diberikan semuanya. Kita tatkala tahu bahwasanya rezeki ajal sudah dicatat sebagaimana rizki, sebagaimana kita yakin ajal kita pasti datang, rizki itu juga akan datang. Namun sebagaimana kita tahu ajal kita akan datang, maka kita berusaha menjaga kesehatan, kita mengadakan safety atau keamanan, keselamatan dan yang lainnya. Ada usaha agar kita selamat, ya. Sama dengan rizki juga, bukan berarti datang kemudian kita diam aja, enggak. Kita juga berusaha sebagaimana kita berusaha menjaga ajal kita supaya kita sehat, ya, tidak segera mati. Demikian juga rezeki pun demikian. Tapi ingat, bagaimanapun rezeki tersebut akan datang, ya. Nanti akan kita jelaskan faedah dari memahami Ar-Razzaq. Kemudian yang ketiga di antaranya, ya, Allah menggandengkan Ar-Razzaq dengan Dzulquwwah. Ya, Dzulquwwah. Itu Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rizki. Maha Pemberi Rizki. Adapun Dzulquwwah artinya Maha Kuat. Ya, Allah menggabungkan ini. Ya. Taib. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari Allah menggabungkan antara Ar-Razzaq dengan Dzulquwwah? Dalam firman Allah, innallaha huwar razzaqu dzulquwwah, sungguhnya Allah dialah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan. Allah menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan Allah Maha Kuat, ya. Maha Kuat dalam, ya, memberi rizki kepada seluruh makhluk yang begitu banyak. yang begitu banyak dalam satu saat. Ini pertamanya ya. Allah Maha kuat memberi rezeki kepada makhluk yang begitu banyak. Bayangkan ini makhluk banyak sekali, manusia aja berapa miliar. Kemudian hewan-hewan berapa triliun ya. Banyak sekali, tapi semuanya Allah bisa kasih rezeki. Bagaimana caranya? Ya sudah, Allah kun fayakun, semuanya Allah mampu. Itu Maha kuat. Siapa yang bisa kuat seperti Allah? Ya. Sebagian orang aja kalau mau mengatur anak buahnya ya, banyak dia enggak bisa, dia harus PHK-kan. Sudah musim pandemi di PHK-kan. Nah, dia enggak bisa kasih gaji. Enggak kuat dia menghadapi fenomena pandemi. Enggak bisa menggaji anak buahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Dia bisa memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya dalam satu waktu. Ini menunjukkan kekuatan Allah dalam memberi rezeki. Kemudian juga di antara kekuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah terus-terusan memberi rezeki tanpa henti. Tanpa henti ya. Yadullahul mal'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah penuh dengan rezeki. La taghidhuha nafaqah, tidak ada nafkah yang Allah keluarkan, rezeki yang Allah keluarkan mengurangi kekayaan Allah. Enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasaluni fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu." Ya. Ma naqasa min mulki syai'a. Ya wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya jin dan manusia berkumpul pada satu dataran, semuanya minta sepuas-puasnya. Minta sepuas-puasnya dan aku berikan seluruh permintaan kalian, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Jadi Allah kuat dalam memberi rezeki dari sisi apa? Dari dua sisi. Sisi pertama ini Allah Maha kuat dalam memberi rezeki. Sisi pertama adalah kepada seluruhnya, yang kedua terus-terusan enggak berhenti. Ini kuat luar biasa dalam memberi rezeki. Saya katakan, saya sering naik pesawat kemudian mau mendarat di Cengkareng, saya lihat wah, rumah Jakarta dempet banget, begitu banyak rumah susun, rumah ini, wah, tapi semuanya makan, alhamdulillah semuanya makan. Padahal lihat, kalau kita lihat di Jakarta nggak ada sawah, nggak ada ini, nggak ada peternakan, tapi semuanya makan daging, makan ayam, ya semuanya makan, intinya makan daging, makan ayam, makan beras, pokoknya makan ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya di antara makna Maha pemberi rezeki adalah Allah membentangkan dan menyempitkan rezeki sesuai kehendaknya dan hikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walau basatallahu rizqa, perhatikan sini, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha, yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah betangkan rezeki kepada hamba-hambanya seluruhnya, Allah kasih sepenuhnya mereka mau, la bagau fil ard, maka mereka akan berbuat kezaliman. Enggak usah kita bicara sekarang baru dikasih rezeki sedikit sudah sombong, dikasih jabatan sedikit sudah angkuh. Bagaimana kalau setiap orang dikasih semua yang dia miliki, maka la bagau fil ard, akan berbuat berlebih-lebihan melampaui batas. Tapi kata Allah apa? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar. Allah Maha tahu. Biqadarin ma yasha, dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sungguhnya Allah Maha tahu, Maha khabir tentang hamba-hambanya. Siapa yang pantas untuk kaya, siapa yang pantas untuk miskin, siapa yang ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang bagi-bagikan rahmat Allah, kami yang membagi rezeki kami, ya, kami yang mengatur rezeki, ya, sehingga kata Allah kami angkat sebagiannya kaya, sebagiannya kekurangan, supaya apa? Sebagian mereka bisa menguasai sebagian yang lain. Artinya ada bos, ada anak buah. Kalau semuanya bos, enggak jalan. Alam semesta. Semuanya anak buah, kemudian siapa yang perintah? Ya. Maka Allah punya hikmah mengatur rizki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan Ar-Razzaq, ya. Baik, tolong dihapus. Kita lanjutkan. Yang para pemirsa yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan mulai dicatat, ya, nanti biar bisa disampaikan. Rizki Allah ada dua. Rizki dari Allah ada dua. Yang pertama, rizki umum. Umum. Yang kedua, rizki khusus. Adapun rezeki umum yaitu berkaitan dengan ya, kebutuhan materi. Kemudian rezeki khusus adalah berkaitan dengan ya, dengan keimanan. Ya. Dan akhirat, ya. Adapun rezeki umum, maka Allah berikan kepada orang mukmin, orang kafir. Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Selain itu, rizki umum juga, ya, rizki umum juga mencakup yang halal dan juga mencakup yang haram. Ini juga rizki, tapi haram, yang haram, ya. Oleh karenanya, Nabi SAW doanya setelah sholat subuh, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rizqan tayyiban. Nabi meminta rezeki yang baik. Ini menunjukkan ada rezeki yang buruk. Ini menunjukkan ada rezeki yang haram. Nah, Allah berikan kepada orang-orang kafir juga rezeki. Banyak dalam ayat Allah menjadikan orang kafir, ya. Contohnya Fir'aun, contohnya Qarun, ya. Semuanya rezeki dari mana? Rezeki dari Allah. Apa mereka dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, semua Allah berikan rezeki kepada mereka, ya. Ya. Bahkan terkadang mereka jadi sangat kaya raya, ya. Oleh karenanya kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Kata Allah, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i." Ya. "Kullam numiddu min haula'i wa min haula'i, kullam numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Kami berikan yang ini, kami berikan yang itu, semua orang mukmin dikasih, orang kafir dikasih. Ya. Bahkan mereka sombong, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa man hum mu'adzabin. Orang-orang sombong mereka berkata, orang kafir, kami lebih banyak harta kami, kami lebih banyak anak-anak kami, kami tidak akan diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innallaha rabbi, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah yang mengatur siapa yang Allah kasih rezeki banyak, Allah yang kasih rezeki sedikit. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan, banyak orang-orang kafir yang kaya raya. Yang kaya raya. Banyak banget, ya. Contoh Fir'aun, Qarun, ya. Bagaimana? Dan lain-lain hingga sekarang dan lain-lain, ya. Ini dalil bahwasanya kekayaan, dalil bahwa kekayaan bukan tanda pemuliaan dari Allah. Ayahsabuna annama, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami membanyakkan rizki mereka, harta mereka, anak-anak mereka, berarti mereka di atas kebenaran? Tidak, ya. Bisa jadi istidraj, dalil bahwa kekayaan bukan tanda pemuliaan, ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia kalau dipangkas rezekinya, dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. "Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu," adapun jika Allah mengujinya, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, "Rabbi ahanan," Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, "Kalla," sekali-sekali tidak. Harta banyak, ya, tidak menunjukkan seorang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tetapi perhatikan. Tetapi jika orang memiliki harta yang banyak, lantas diinfakkan di jalan Allah, itu pertanda pemuliaan dari Allah. Itu tanda permuliaan dari Allah. Karena harta tersebut digunakan untuk mencari akhirat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk cemburu kepada dua orang. Orang yang berilmu dan orang yang dermawan. Ya. Tapi kalau sekedar harta doang saja tidak menunjukkan pemuliaan. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya rezeki umum berkaitan dengan kebutuhan materi. Allah berikan kepada orang beriman. Allah berikan juga kepada orang kafir. Rezeki umum juga mencakup yang halal. Mencakup yang haram. Nah. Orang-orang kaum Mu'tazilah mengingkari hal ini. Mereka bilang rezeki haram bukan dari Allah. Terus dari mana kalau bukan dari Allah? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala, ya, mentakdirkan yang baik, mentakdirkan yang buruk, sebagaimana Allah ciptakan malaikat Jibril, Allah ciptakan iblis, sebagaimana Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, Allah juga ciptakan Abu Jahal. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan Fir'aun. Sebagaimana Allah, ya, sebagian orang mencari rizki Allah dengan cara yang halal, sebagian orang mencari rizki Allah dengan cara yang haram, ya. Ya. Oleh karenanya, yang benar bahwasanya seluruh rizki umum berkaitan dengan kebutuhan materi mencakup rizki halal maupun rizki haram. Nah, rizki khusus, apa itu rizki khusus? Rizki khusus terbagi menjadi dua, ya. Di dunia dan di akhirat. di akhirat adalah nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat surga ini semua disebut juga dengan qad ahsanallahu lahu rizqa, kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan dia rizki di surga. Allah namakan rizki di surga dengan apa? Nikmat surga dengan rizqa, rizki, ya. Jannatu adnil lati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib, innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa'ashiyya wa lahum rizquhum fiha. Bagi mereka rezeki mereka di surga, ya. Mereka rezeki di surga. Adapun di dunia, ya, banyak rezeki-rezeki khusus. Di antaranya adalah ini tadi. Rezeki-rezeki khusus di antaranya ini. Rezeki tapi buat sedekah. Di antaranya ketentraman jiwa, kebahagiaan. Ini semua rezeki, ya. Jiwa, kebahagiaan. Kemudian anak-anak dan istri soleh, soleha, ya. Ini rezeki banyak, ya. Rezeki banyak, ya. Banyak, ya. Ini disebut rezeki khusus karena Allah, ya, berikan berupa kebahagiaan, ya, jiwa berkaitan dengan orang-orang beriman, ya. Maka inilah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu. Dari sini kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita, ya. Ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, ya. Faedah beriman kepada Ar-Razzaq, di antaranya yang pertama, ya, yakin rezeki pasti datang. Tentu dicari, tentu harus dicari. Allah suruh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, harus dicari. Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah kalian di penjuru bumi dan makanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Allah suruh cari rezeki. Dua, ya. Maka jangan gelisah, ya, dengan perkara rezeki. Sebagian orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita tatkala kita masih di dalam perut ibu kita, masih dalam kondisi janin, kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak, enggak bisa apa-apa, enggak bisa mikir, tapi rezeki sudah Allah kasih. Lewat apa? Lewat ibu kita, ibu kita makan, kita ikut makan. Allah sudah kasih kita rezeki, kita masih di janin dalam perut ibu. Kemudian tatkala kita keluar jadi bayi, enggak bisa apa-apa, masih nangis-nangis, enggak bisa macam, enggak bisa kesana kemari. Allah sudah kasih rezeki lewat orang tua kita. Terus Allah mengatakan, "Wala taqtul auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kami yang beri rezeki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Jadi anak-anak sudah ada tanggungannya, orang tua sudah ada tanggungannya. Tapi Allah kasih rezeki kepada anak-anak masih kecil melalui orang tuanya. Setelah seorang besar kemudian dia suudzon, Allah tidak akan beri rezeki kepada saya. Wong dia masih kecil, masih belum bisa apa-apa. Allah sudah kasih rezeki apalagi dia sudah besar. Maka jangan gelisah dengan perkara rezeki, yang penting berusaha dan bertawakal. Yang penting berusaha dan bertawakal. Yang ketiga, jangan cari rezeki yang haram. Rezeki akan datang kepada Anda, ya. Dengan cara halal dan cara haram, Anda yang pilih. Mau cara halal bisa, dengan cara haram bisa, datangnya sama. Datangnya sama, rezekinya sama. Tapi kalau cara haram bisa, cara halal juga bisa. Terserah kita pilih. Makanya kata Nabi SAW telah menyebutkan, inna ruhul kudus, inna Jibril, ya, sungguhnya ruhul kudus telah menyampaikan dalam hatiku, beri wahyu, anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya jiwa, nafasa firoi, yaitu bahwasanya jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab, maka carilah rezeki dengan cara yang baik. Ya. Jangan cari rezeki yang haram. Kita akan dikasih. Kalau cari yang haram, dikasih. Tapi rezeki yang haram. Kemudian yang keempat di antaranya, ya, jangan mendahulukan rizki dunia sehingga lupa dengan rizki akhirat. Ini Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya perhatikan, rizki akhirat surga, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kata Allah, apa yang di sisi kalian akan habis. Kalian punya rezeki apa sih? Rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, akan sirna. Kalau enggak uangnya yang sirna, kalian yang sirna. Akan selesai, akan habis, yanfad. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah tidak akan selesai, dia akan abadi. Caranya bagaimana? Anda punya rezeki ini, dapat duit banyak, kalau Anda gunakan di dunia habis, tapi kalau Anda simpan di sisi Allah, Anda sedekahkan, Anda infakkan, maka di sisi Allah abadi. Yang Anda simpan di dunia, ya, akan sirna. Ya, ini di antara faedah kita beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq, bahwasanya Allah Maha Pemberi Rizki. Maka seorang jangan seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allahu taala a'lam. Bisawab, masih 12 menit. Baik, Ustaz, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Akan langsung saya bacakan saja pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya, karena selama ini anak galau terus. Dahulu anak bekerja dan lingkungannya semua mengambil harta perusahaan alias korupsi. Sehingga akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan untuk mengaji. Bagaimana solusinya agar harta yang tercampur harta haram tersebut, Ustaz? Tentu jangan, kalau kita pernah mengambil harta haram di antaranya dengan korupsi, maka harta itu adalah harta negara, harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan semampu kita, ya, mulailah kita menyisihkan sebagian harta untuk kita kembalikan kepada, ya, instansi pemerintah tersebut, ya. Ya, kalau ternyata kita tidak mampu, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala, penting kita sudah punya niat dan kita sudah berusaha. Ya, kita misalnya kita ambil dulu korupsi misalnya 100 juta, 200 juta, kita catat dan kita berusaha mengembalikan. Ya, karena itu akan ditagih oleh Allah pada hari kiamat kelak, apalagi itu harta rakyat misalnya. Ini masalah besar, ya. Ya, maka saya sering sampaikan, kalau kita nyuri harta dari satu orang, perkanya lebih ringan, tapi kalau kita nyuri harta rakyat, ya, dari hasil pajak mereka misalnya, harta pemerintah kita ambil, maka ini masalahnya panjang, ya. Masalahnya panjang. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Ada beberapa orang atau ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa benar. Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak, ya. Jadi mereka, sebagian orang korupsi harta pemerintah digunakan untuk kesenangannya, untuk istrinya, anak-anaknya, jalan sini jalan sana, kemudian dengan merepotkan masyarakat yang harus membayar pajak dan yang lainnya. Maka bagi mereka neraka jahanam. Maka alhamdulillah antum sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berusaha mengembalikan harta tersebut. Kita berusaha mengkalkulasi berapa dulu harta yang kita ambil, kita kembalikan semampu kita. Kalau kita enggak mampu, nanti Allah yang atur. Yang penting kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar, waktu saya masih di Saudi, pernah pemerintah Saudi membuka sunduk terbuka. Diberikan siapa yang pernah merasa ngambil harta negara, maka kirimkan ke rekening tersebut. Maka rekening tersebut full. Itu di Saudi juga ada pernah seperti itu. Namanya orang setan di mana-mana, ya. Akhirnya banyak uang-uang masuk ke dalam sunduk tersebut atau dalam rekening tersebut sebagai pengembalian harta negara. Adapun Indonesia, Allah alam bagaimana caranya. Tapi di mana instansi kita ambil, harusnya kita kembalikan ke instansi tersebut. Allah alam bisa. Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua dari Rawamangun. Ustaz, ketika kita sudah berusaha, tetapi rezeki tidak juga hadir, Lalu ada yang santai saja, rezekinya selalu datang, baik itu materi atau lainnya. Bagaimanakah menyikapi ini? Apakah Allah menilai dari ikhtiarnya atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana kita tahu rezeki itu haram? Kalau dipikir itu adalah usaha dari diri sendiri. Tadi Allah Subhanahu wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah membentangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada Allah yang kehendaki. Allah yang lebih tahu siapa yang diberikan rezeki banyak, siapa yang diberi sedikit. Kita sebagai orang, ya, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita berusaha, ya. Memang benar bahwasanya ikhtiar tidak berbanding lurus dengan jumlah rezeki yang didapatkan. Itu benar, tapi seorang harus ikhtiar. Tetapi jumlah yang didapatkan tidak mesti berbanding lurus, ya. Tidak mesti berbanding lurus. Ada orang yang santai-santai, enggak kerja sama sekali, kaya raya. Kenapa? Bapaknya kaya raya. Jadi bapaknya mati dapat warisan miliaran, sudah. Ya, saya pernah ketemu seorang, masih muda, mungkin 30-an. Tapi rumahnya luar biasa. Mungkin bisa di puluhan miliar harganya. Kemudian mewah luar biasa. Kenapa? Bapaknya kaya raya, dapat warisan. Mau apa? Ya. Sementara antum kerja sampai setengah mampus, setengah mati, ya, sampai napas, hampir lepas. Cuma dapat sedikit. Tapi maksud saya, itulah, ya Allah, kita tatkala Allah kasih rezeki sekian, kita yakin itulah rezeki kita. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Tetapi jangan terlalu ngoyo berlebih-lebihan, ya. Toh rezeki kita akan tertulis sebagaimana yang telah akan kita dapatkan sebagaimana yang telah tertulis. Tatkala kita dapat rezeki sedikit, bukan berarti Allah menghina kita, bukan berarti Allah merendahkan kita, ya. Betapa banyak orang-orang yang miskin yang tidak punya, mereka mulia di sisi Allah, bahkan mereka lebih dahulu masuk surga di akhirat kelak. Intinya tetap kita husnuzan kepada Allah, ya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi diri kita. Sebagian orang menyangka dia punya harta yang banyak lebih baik baginya, ternyata begitu dia punya harta banyak, ternyata dia semakin jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin nyerempet-nyerempet, bahkan terjerumus dalam maksiat, ya. Dan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, dari Reno di Rawamangun juga. Seperti Ustaz sampaikan, Allah telah menentukan rezeki manusia, bahkan malaikat sudah disuruh mencatat rezeki sang janin dan ajalnya. Bagaimana dengan sedekah yang melapangkan rezeki Ustaz? Apakah rezeki bisa berubah-ubah padahal sudah dicatat sedekah janin? Gini, Allah Subhanahu wa taala, ya, menentukan rezeki hamba dan ada sebab-sebabnya. Kita tinggal menjalankan sebab. Di antara sebab orang dapat rezeki banyak, di antaranya dapat warisan misalnya, di antaranya bekerja, di antaranya melaksanakan jual beli, ya. Banyak, ya. Bukan berarti kalau kita catat rezekinya kemudian diam saja. Saya sudah katakan, rezeki sama dengan ajal. Kita sekarang tahu ajal kita sudah ditentukan. Apa kita nongkrong di rumah saja? Kalau kita sakit enggak usah kemana-mana, oh, ajalmu sudah ditentukan, enggak usah berobat juga, enggak apa-apa. Enggak. Kita diberi akal, diberi logika, kalau cari rezeki berusaha, ya. Dan ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya orang dapat rezeki dan rezekinya yang didapatkan sudah ditentukan. Adalah dengan sebab materi, dengan bekerja, ada dengan sebab ukhrawi seperti sedekah, seperti menyambung silaturahmi, dan yang lainnya, seperti membantu orang yang susah, ya, dengan bertakwa kepada Allah, ini semua menambah rezeki. Jadi bukan berarti takdir lauhil mahfuz berubah, tidak berubah, ya. Tapi kita berusaha rezeki ada jalan-jalannya menuju ke sana. Dan kita berjalan menuju ke sana atau tidak berjalan menuju ke sana sudah ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bertanya langsung karena waktu tinggal sedikit, Bang Pitung, ya. Dari Putri Wulandari, silakan, enggak mau bertanya langsung dibuka audionya. Putri Wulandari dari Jakarta, silakan. Raise hand saja di situ. Ya, Putri silakan dibuka suaranya. Di unmute. Sudah, silakan Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ana suaminya. Oh, enggak apa-apa. Iya, silakan. Iya. Ini Ustaz, ana mau nanya untuk ana kan berusaha membuka usaha catering. Nah, gimana hukumnya untuk melayani pelanggan ana yang untuk keperluan misalnya seperti perayaan ulang tahun atau tasyakuran 4 bulanan kehamilan, seperti itu Ustaz. Apakah anak ikut berdosa atau gimana jika melayani pelanggan seperti itu Ustaz? Sebenarnya kalau dia pesan aja tanpa menyebutkan untuk ini, untuk anu, perkaranya mudah. Yang dia orang beli, kita enggak perlu tanya-tanya buat apa. Yang jelas buat makan. Tapi kalau misalnya dia bilang sudah disebutkan, tolong dibikin bingkisannya, tolong dibuat ininya. Sebaiknya kita menghindari ya. Kita berusaha mencari rezeki yang bukan cuma yang banyak. Kita berusaha mencari rezeki yang berkah ya. Kita mencari rezeki yang berkah. Setiap rezeki yang syubhat atau rezeki yang haram itu pasti punya pengaruh nanti dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita, dalam keduniaan kita, dalam terutama dalam kehidupan akhirat kita. Maka seperti hal-hal yang syubhat mending kita hindari, meskipun sangat menggiurkan tapi hendaknya kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu khair Ustaz. Ya. Ya. Kesempatan ya. Selanjutnya kepada Rizky Ridho, silahkan. Oh, Rizky. Pertanyaannya unik. Ya. Rizky yang diridhoi. Silakan Rizky Ridho. Rizky Ridho, silakan. Ini jangan-jangan istrinya, istrinya Rizky Rizko. Rizky Ridho. Silakan Pak Rizky. Mas Nana ada ketemu? Sudah tapi belum di unmute. Belum di unmute. Ya, Mas Rizky. Di unmute dulu Mas Rizky. Silakan. Di pojok kiri bawah. Yang lain biar tahu juga. Atau nggak bisa? Nggak bisa. Oh, ya, yang coba yang lain. Nanti kalau bisa nggak apa-apa disusul. Ya, ya. Silakan yang lain. Silakan diganti dengan Pak Ahmad Hartono. Ahmad Hartono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah Ustaz, saya mau bertanya, ketika seseorang mendapatkan harta atau rezeki itu dengan cara yang haram, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan umat, tapi kemudian dia bertaubat dari dosa-dosa mendapatkan rezeki itu, apakah setelah itu pahalanya akan didapatkan Ustaz? Jasa pokoknya. Allah Nabi SAW bersabda, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Oleh karenanya seorang tidak mungkin bersedekah dengan harta yang haram. Kalau orang bersedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima. Ya, tetapi kalau seorang memiliki harta yang haram, maka dia niatkan dikembalikan kepada kemaslahatan umat. Karena sesungguhnya harta yang haram itu kalau tidak diketahui pemiliknya, kalau diketahui pemiliknya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak ketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada Baitul Mal, ya, kepada kemaslahatan kaum muslimin. Maka dia tidak dapat pahala kalau dia sudah bertobat dari sisi sedekahnya, tapi dia dapat pahala dari sisi dia menyalurkan harta haram tersebut kepada kepentingan kaum muslimin. Jadi beda ya. Misalnya saya punya harta riba, dapat bunga yang banyak. Maka ketika saya meletakkan bunga riba tersebut kepada keperluan orang miskin, untuk pondok, untuk dakwah misalnya, maka ini boleh. Apakah saya dapat pahala dari jumlah nominal yang saya sedekahkan? Terus jawabannya tidak. Karena Allah tidak menerima dari harta haram. Tetapi saya dapat pahala dari sisi saya membersihkan diri saya dari harta haram tersebut. Tidak saya makan harta haram tersebut. Saya dapat pahala dari sisi itu. Sehingga insya Allah bisa dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Oh sudah tidak ada waktu. Insya Allah sudah azan. Insya Allah kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi Bang Pitung ya. Jam 7.30 ya. Tentang perang Badar insyaallah taala, para pemirsa diharapkan ikut kembali insyaallah pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat PM untuk mengikuti tentang perang Badar seri kelima tentang kisah kematian Abu Jahal. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.